karena sudah tak ada rasa percaya di dirimu. Entah ku harus buktikan apa lagi padamu bila sudah tak ada percaya kepadaku. Sesungguhnya kau telah menyakiti hati ini, mempermainkan perasaanku dengan sikapmu. Entah ku harus buktikan apa lagi padamu bila sudah tak ada percaya kepadaku. Mempermainkan perasaanmu dengan sikapku. Maafkanlah, kita seperti yang engkau mau, untuk menjadi yang engkau inginkan. Aku tak mampu. Harus berbuat apa.